Then go away, aku nengkini eling alismu, eling pipimu, uko eling kui ayu mucahayu. Nengkene kangen, antiku kangen, mong eling karong kue cahayu. Sepini ing wangi iki, aku dewe ikumong tangsa eling karoku. Angin para mariku tansah eling lagi, aku ora bakal lali karo kowe. Aku kangen kowe so awan wangi sore, aku kangen aku kan.